insya Allah menjadi Faisal Ad-Daudi. Loh, ulama-ulama sufi itu dikenal karena kebiasaannya. Kita lihat ya Ustaz Selamat, dia akan mengisahkan tentang para sufi, satu dua sufi yang dikenal karena kebiasaannya. Fadhal. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Selamat. Ada seorang sufi bernama Bishr Al-Hafi. Siapa namanya? Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya apa? Pernah Ustaz ceritakan kan dulu? Artinya nyeker. Apa? Nyeker men. Apa? Nyeker? Kenapa disebut Bishr Al-Hafi? Karena beliau ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking hormatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja di masjid, tetapi ketika masuk Madinah dia nyeker. Dia nyeker. Saking hormatnya tidak mau menginjak tanah Madinah dengan sendalnya yang mungkin kotor atau dengan sepatunya yang mungkin kotor. Maka dia disebutnya Al-Hafi. Bukan karena dia dari orang dari desa yang namanya Hafa ataupun dari tempat yang namanya apa, tapi karena kebiasaannya. Karena kebiasaan dia, seorang sufi ini dinamakan Al-Hafi. Namanya Bishr Al-Hafi. Jadi nanti tidaklah salah kalau Ustaz bilang namanya nanti Faisal Ad-Daudi. Nanti Faisal akan cerita, dia akan masuk ke komunitas-komunitas The Fat Man. Dalam keadaan badan sudah seperti Arnold Schwarzenegger. Nah, nanti pelajaran yang disampaikan oleh Faisal Ad-Daudi adalah tentang puasa Daud. Insya Allah. Kita doakan Ananda Faisal Ad-Daudi, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat postur yang seimbang, gagah, lagi pemberani dan tidak sombong, lagi pandai menabung. Saya berdoa sama Allah ya. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya di sini akan menceritakan ulang yang apa yang diceritakan oleh Ustaz Selamat tadi. Di saat suatu kala, di dahulu kala, ada Syekh Sufi yang bernama Basri Al-Hafi. Basri Al-Hafi. Nggak penting, yang penting maju ya nggak? Nggak penting, kita sangat kagum sama orang yang mau maju. Pinter itu nomor 17. Nomor 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-nya pinter. Orang Arab itu mempunyai nama belakang yang diambil dari kebiasaannya. Wah, mantap. Syekh Sufi itu mempunyai nama belakang Al-Hafi karena dia mempunyai kebiasaan nyeker saat masuk ke kota Madinah yang diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dia hormatnya kepada kota Madinah, dia tidak mau menginjak kota Madinah dengan sendalnya yang kotor itu karena sudah menginjak tanah-tanah dari luar, dan tidak ingin menginjak kota Madinah dengan sendalnya yang bekas dari tanah luar. Dia ingin menggunakan kakinya sendiri untuk menginjaki tanah yang suci itu. Mungkin dari kita juga bisa mendapatkan julukan, misalnya kita ke Arab dari kebiasaan kita sendiri, seperti bahasa itu. Saya jujur aja nih, saya sudah dari tahun lalu, dari kelas 7. Awalnya saya juga hanya tertarik terhadap puasa Daud. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan sampai tahun ini. Tapi saya mungkin sudah setahun saya puasa Daud, kurang lebih setahun. Dan insya Allah saya tidak mau mendapat julukan karena saya takut saya hilaf dan saya menjadi sombong. Allah Akbar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Siapa tadi nama beliau? Amir. Siapa? Amir. Amir. Nggak apa-apa. Yang memberikan julukan bukan imam yang tadi, tapi orang-orang yang memberikan julukan. Dan sebaik-baik yang memberikan julukan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang menyebut dengan Amir Ad-Daudi. Lah, karena Amir ini ternyata santri penghafal Quran yang juga ahli puasa, sepertinya kita layak meminta doa dari Amir. Amir, tolong doakan Ustaz, doakan asatidz yang lain, doakan santri-santri, doakan Indonesia. Terserah Amir doanya apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong ya Allah, berkahkanlah tanah suci pesantren ini. Berkahkanlah tanah suci pesantren ini bagi para penghafal Quran ya Allah. Mudahlah, berilah kemudahan kepada kami untuk menghafal Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, gantilah tanah yang tempat yang sudah Kau beri musibah yaitu kebakaran di samping kami ya Allah. Saung Al-Kahfi menjadi tempat yang lebih indah, yang lebih Mekah, lebih megah daripada yang kemarin ya Allah. Amin. Mungkin yang kemarin itu hanya satu lantai, tapi sekarang daunan menjadi 12 lantai atau beberapa lantai yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya Allah, tolong ya Allah, inilah kemudahan kepada kami saat ini ya Allah. Kami ingin menjalankan sebuah ujian. Ujian termasuk menuntut ilmu ya Allah. Jadi tolong ya Allah, permudahlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Tolong ya Allah, perpanjanglah umur kami, ustaz-ustaz pesantren ini, pada donatur dan orang-orang tua kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang melimpah, termasuk rezeki iman yang paling banyak ya Allah. Kami takut kami jauh darimu, kami takut kami jauh darimu. Kami tidak ingin menjadi orang yang hina di bagimu ya Allah. Masya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amir, makasih ya. Subhanallah, luar biasa ya. Saya ini bukan ahli puasa, jadi ngelihat Amir malu saya. Ya Allah, mudah-mudahan lah semua santri bisa puasa Daud, amin. Sehingga hematlah pesantren. Ah, ya benar. Ya, kalau udah hemat bisa sedekah. Ustadz Jamil mana? Ustadz minta bantuan ngajar santri ayat manja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Fadhal. Asyru daqaiq. Fadhal. La. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Hadza bas. Likay yahfazu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ta'alamna kathiran min Ustazina Fadil. Alhamdulillah. Dari Sobel Bakir. An Aisyah. Anis Sadaqah. Anis Sadaqah. Taib kama alamna kama arafna. Ana unaka ayah. Unaka ayah. Yatakallam Anis Sadaqah. Hadil ayah. Al-ayah al-asasiyah. Kita kerama anis sadaqah. Baik. Kulu jami'an. Man ja'a bil hasanati. Ini pasal nak kismain. Ada. Hadir dia. Tumailah taraf. Min hadir dia. Tumailah taraf. Man ja'a bil hasanati. Jazakumullah ya Ustaz Jamil. Adanya di surah Al-An'am 160. Adanya di surah Al-An'am 160. Taib. Buat penutupan, angkat tangannya. Katakan 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi 19. 10 less 1 it's not 9. Becoming 19. Why? Kenapa? Why? Kenapa? What? Apa? How? Bagaimana? Terus? When? Kapan? Where? Di mana? Mau jadi belajar bahasa Inggris? 10 dikurang 1 bukan 9. It's not 9. Becoming 19. Jadi 19. Why? Manja'a bilhasanati falahu asyru amsalia. Siapa yang ngasih satu dapat 10 kali lipat. Dia ngasih satu dibayar 10, tambah saldo 9, jadi 19. Sadaqallah. Alhamdulillah. Sekarang silakan berdoa lagi. Habis nutut ilmu, peluang berdoa sangat tinggi, sangat besar, karena pintu ini belum ditutup sampai kita membaca doa kafaratul majlis. Silakan berdoa. Semua yang mendengar tayangan ini, ikut melihat tayangan ini, silakan berdoa untuk penyakitnya, hutangnya, jodohnya, anak turunannya, untuk keinginan pergi haji umrah, untuk sekolah, kuliah, beasiswa, yang lain-lain, pekerjaan, usaha, silakan berdoa. Ayo, semua berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini semua sedang berdoa kepada-Mu, ya Allah. Jangan ada satupun doa yang tidak Engkau kabulkan, bahkan doa yang tidak terpikirkan, terlintas di dalam hati semua. Bahkan doa yang tidak sempat terucapkan karena waktu, kabulkan ya Allah. Karena semua orang-orang ini menuntut ilmu-Mu ya Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah seberkah-berkahnya pesantren, bukan buat Darul Quran saja, tapi buat seluruh pesantren di seluruh dunia-Mu ya Allah. Berikanlah juga berkah-Mu ya Allah buat seluruh keluarga besarnya, bukan cuma saya atau pimpinan-pimpinan pesantren di tempat-tempat yang lain, tapi juga buat semua keluarga besar santrinya, orang tuanya, ustaz-ustazahnya, staff-staffnya, tetangga-tetangganya, donatur-donatur. Mustajib doa-Nya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين والحمد لله رب العالمين. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Maka siapa saja yang pengen doanya dikabulkan, carilah pintu ilmu itu. Kita sudah ada di majlis ilmu. Tinggal berdoa saja. 10 dikurang 1 tinggal 9. Kalau cara mikirnya begini, ini yang bikin orang jadi pelit. Tapi 10 dikurang 1 bukan 9. It's not 9. Laisa tis'a. Tapi 19. Tis'a atas. 19. Kalau mikirnya begini, dikurang koma lah jadi nambah. Maka insya Allah, orang akan jadi pemurah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.